wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Silakan diistorkan bersama-sama hafalannya dari Al-Kalam. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalam. Wa aqsamu. الاسم بالخفض والتنوين في وربا والباء والكاف واللام yeah. والفعل ya, wal harfu ya, huwa taghyiru alaiha wa aqsamuhu arba'atun wa jazmun falil asma'i in dhalika arraf'u wan nasbu walil af'ali min dhalika wal jazmu wala khafdhu fiha babu ma'rifati 'alamatil i'rab ya الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة يا في الاسم وجمع والفعل الذي في آخره شيء وأما الواو في جمع المذكر السالم وفي ال وهي وفوك وذمان وأما الألف فتكون علامة في تثنية الأسماء خاصة وأما النون في الفعل المضارع إذا اتصل به أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والياء وحذف النون فأما الفتحة في ثلاثة مواضع وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء للنصب في التثنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون هي وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Hasan, antum terus ya jaga hafalannya, banyak faedahnya. Selain menjaga ilmu yang sudah antum pelajari, juga menambah mufradat kosakata. Nanti bisa distorkan berpasangan dengan temannya. Nanti kalau sudah selesai bisa setor sama anak dari awal sampai akhir. Ujiannya setoran alfiah dari awal sampai akhir. Setor alfiah apa? Matan jurmiah. Tapi jurmiah insyaallah alfiah. Ya. Ya, la yad. Penggunaannya apakah artinya sama? La yad dengan lam yad hab. Ya. Seperti kalimat ini, Ustaz. La yad habu Zaidun ila suqi. Ya. Sama lam yad hab Zaidun. Ya. Secara umum sama-sama penafian. La yad habu Zaidun ila suq, Zaid tidak berangkat ke pasar. Ya. Lam yad hab Zaidun ila suq juga sama, Zaid tidak pergi ke pasar, tapi memungkinkan kalau lam belum pergi dan mungkin nanti pergi gitu. Iya, memungkinkan belum pergi ke pasar, nanti bisa jadi pergi gitu. Ya, kalau la yadhhabu ya enggak berangkat. Ya sudah ya, iya. La yadhhabu Zaidun enggak berangkat tadi. Kalau lam yadhhab bisa maknanya enggak berangkat, bisa juga belum berangkat gitu. Ya. Kalau dari sisi i'rabnya kan jelas, kalau la kan enggak menjazmkan, la yadhhabu rafa'al lam menjazmkan lam yadhhab. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-mu'rabat ya. Ayat kesimpulan, Pak, ya. Pokoknya yang sudah lewat itu antum jaga, antum hafalkan, ingat-ingat, jangan lupa. Karena ya daras-daras yang setelahnya itu terus berkait dengan yang sebelumnya. Ya. Al-mu'rabatu. Al-mu'rabatu, kalimat-kalimat yang mu'rab. Apa lawannya al-mu'rab? Al-mabni. Ya. Dan itu al-mabni enggak dibahas di sini. Qala al-musannifu rahimahullah, al-musannif rahimahullah berkata, faslun, fasl. Al-mu'rabatu qisman, kalimat-kalimat yang mu'rab ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat, satu macam yang di'i'rab dengan harakat-harakat. Harakat ada berapa? Tiga: dhammah, fathah, kasrah dan sukun dimasukkan. Ya, sukun dimasukkan ke dalam harokat untuk menyempurnakan. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Kemudian macam yang kedua yang di'i'rab dengan huruf. Masih ingat huruf-huruf apa saja yang menjadi tanda i'rab? Wawu, alif, ya. Ya kan, itu kan? Itu aja. Apalagi pembuangan huruf nun dan pembuangan huruf illah. Ha, itu kan? Ingat ya, apa saja tadi, Pak? Yang i'rab dengan huruf wawu, alif, ya, pembuangan nun dan pembuangan huruf illah. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Adapun yang di'irab dengan harakat-harakat, maka ada empat macam. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Ini di'irab dengan apa? Harakat. Iya. Dhammah ketika apa? Rafa', fathah ketika nasab, kasrah ketika jar atau khafad. Ya meskipun kadang harokatnya apa? Muqaddarah, ditakdirkan. Dhammahnya kadang muqaddarah. Fathahnya kadang muqaddarah. Kasrahnya kadang apa? Muqaddarah. Yang jelas kalau isim isim mufrad, ya yang dia mu'rab, maka kalau marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan apa? Kasrah. Wa jam'u taksir, kemudian juga jam'u taksir. Ya. Masih ingat definisi jamak taksir? Apa yang menunjukkan lebih dari dua mu'anath ataupun mudhakkar. Jadi yang dijamakkan dengan jamak taksir bisa mu'anath, bisa apa? Mudhakkar. Ya. Apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk mudhakkar atau mu'anath? Dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya, pecah bentuk mufradnya. Ya. Ini juga sama i'rabnya dengan harakat dhammah ketika apa? Rafa', fathah ketika nasab, kasrah ketika jar, meskipun kadang harokatnya apa? Muqaddarah. Kadang apa? Muqaddarah. Seringnya ya zahirah kelihatan dhammahnya, kadang muqaddarah. Seperti apa? Sukara. Sukara adalah bentuk jamak dari sakron, orang-orang mabuk. Ya. Ja'a sukara. Ya. Sukara fa'ilnya ja'a marfu. Hanya saja tanda rafanya dhamma yang muqaddarah, ditakdirkan adanya, diniatkan adanya. Wa jam'ul mu'anatsi salim, juga yang ketiga yang di'rab dengan harokat adalah jamak mu'anatsi salim. Apa definisinya jam'ul mu'anatsi salim? Apa yang dijamakkan dengan tambahan apa? Alif dan ta. Apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta? Ya. Ya, yang bisa dijamakkan dengan jamak ini juga bisa mu'anats, juga bisa. Mu'anats pada asalnya muslimatun, hindun al-hindatu. Yang mudzakkar pun bisa dijamakkan dengan jamak ini. Sebagian isim-isim mudzakkar dijamakkan dengan mu'anatsi salim. Duraihim. Duraihim itu dirham kecil. Duraihimat. Kutaib. Buku kecil kutaib. Kutaibat. Dan yang lainnya. Ya. Jadi yang lebih tepat, ya, batasan dari jamak mu'anatsi salim adalah apa yang dijamakkan dengan tambahan apa? Alif dan ta. Ya. Kadang juga bentuk mufradnya tuh ada perubahan sedikit, seperti sajdah, sajadat, sajdah. Ketika mufrad kan sukunnya sajdah, tapi ketika dijamakan pecah harokatnya sajadat. Bertentangan enggak ini dengan penamaannya salim? Katanya salim, tapi kok berubah? Enggak bertentangan. Enggak mengapa, karena memang kebanyakan contoh-contohnya jamul mu'anatsi salim ya dari mu'anaf dan selamat bentuk mufradnya, meskipun kadang di beberapa tempat mufradnya mengalami perubahan gitu. Mufradnya mengalami apa? Perubahan. Ya. Oleh karenanya sebagian ahli nahwu menamainya bukan jamul mu'anatsi salim, tapi majumi'a bi alifin wa ta'in. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta? Karena katanya kalau disebut dengan jamul mu'anatsi salim, buktinya kadang yang dijamakkan bukan mu'anas gitu, ada yang mudzakkar. Dan juga kadang bentuk mufradnya ada yang selamat. Maka kita jawab boleh juga. Ya, kita gunakan istilah ini yang sudah masyhur, jamul mu'anatsi salim, karena melihat contoh-contohnya yang paling banyak demikian dari mu'anas dan bentuk mufradnya selamat, enggak mengalami perubahan. Mu'minatun, mu'minatun. Ya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama apa? Al-ismul mufrad. Yang kedua jam'ul jamak taksir. Yang ketiga jam'ul mu'anatsis salim. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Ya, empat kalimat ini di'irab dengan apa? Harokat semua. Ya. Fi'il mudhari' yang tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu pun, dan juga tidak kemasukan penasob, iya kan? Tidak pula kemasukan penjazm seperti yakhruju, yadhhabu, yajlisu, yadkhulu. Meskipun kadang dhammahnya apa? Muqaddarah, iya kan? Dhammahnya kadang muqaddarah, khususnya pada fi'il-fi'il yang akhirnya huruf illah. Apakah alif contohnya yas'a, yanha, Atau huruf ilahnya apa? Wawu, yad'u, yarju. Atau huruf ilahnya ya, yamshi, yajri. Ya. Yang jelas kalau dia fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun, maka marfu'nya mesti dengan dhammah. Dan dhammahnya bisa dhahirah kelihatan, bisa apa? Muqaddarah. Di mana dhammah muqaddarah tadi pada isim-isim yang akhirnya huruf illah. Huruf illah ada berapa? Tiga, alif, wawu dan ya. Ya. Wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Kulluha semuanya isim yang empat tadi, isim mufrad, jamu taksir, jamul munadzir salim dan fi'il mudhari' alladhi lam yattashil bi akhiri syai', semuanya dirafa'kan dengan dhammah. Jadi kalau marfu' dirafa'kan dengan apa? Dhammah. Iya. Yeah. Wa tunsabu bil fathah dan dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah dan ikhfadkan atau dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun dan dijazmkan dengan apa? Dengan sukun. Kalau jazm khusus pada apa? Fi'il mudhari. Enggak ada pada apa? Isim. Sebagaimana tukhfadu khafad hanya ada pada isim, tidak ada pada fi'il. Ya. Wa kharaja 'an dhalika thalathatu asya'a. Ya. Tapi ada yang keluar dari i'rab asalnya. Tadi i'rab asalnya bagaimana? Kalau rafa dengan dhamma, kalau nasab dengan fathah, kalau jar khafad dengan kasrah, jazm dengan sukun. Ada yang keluar dari asalnya. Wa kharaja 'an dhalika thalathatu asya'a dan keluar dari i'rab asal tiga kalimat. Yang pertama jam'ul mu'annathis salimu yunsabu bil kasrah. Jamak mu'annathis salim itu dinasabkannya dengan kasrah. Perhatikan dia keluar dari asalnya, ya kan? Asalnya kalau mansub dengan apa? Fathah. Tapi jam'ul mu'annathis salim dikatakan yunsabu bil kasrah, dinasabkannya dengan kasrah. Berarti kasrah di situ tanda asal atau bukan? Bukan, tanda cabang, wakil, naibah. Ya, contoh mu'annatsi salim misalkan muslimat, ya. Nasahtu, aku menasihati misalkan al-muslimati, ya kan? Bukan al-muslimata. Kalau mufrad ya dengan fathah, nasahtu Zaidan. Diganti Zaidnya dengan al-muslimat, nasahtu al-muslimati, bukan al-muslimata. Kenapa? Karena muslimat jam'ul mu'annatsis salim dan jam'ul mu'annatsis salim nasabnya dengan apa? Kas. Kasrah sudah lewat enggak ini? Lewat belum ini? Sudah kan? Ah. Kalau antum yang sebelumnya sudah hafal dan paham mudah memahami yang ini karena ini ringkasan gitu. Jadi yang sebelumnya rincian kemudian ini ringkasan. Ya. Kalau tadi sebelumnya penyebutan secara tafsil, ini globalnya. Jadi yang keluar dari asal yang pertama apa? Jamul munatsis salim ketika nasab dengan kasrah. Ya. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathah bil fathati. Yang kedua, isim yang la yansarif. Apa itu isim la yansarif? Sudah kita lewatkan. Apa itu al ismul ladzi la yansarif? Isim yang tidak bisa menerima tanwin, tidak pula bisa menerima kasrah. Itu isim la yansarif. Al ismul la yansarif ini juga keluar dari asal. Ya, khususnya ketika dia dikhafadkan, dijarkan. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathati. Isim la yansarif dikhafadkannya dengan fathah. Contoh Ahmad ya. Ahmad. Kalau dia marfu kan dengan dhamma tetap ya, jaa Ahmadu. Kalau mansub sesuai dengan asalnya di atas fathah, raaitu Ahmada. Ah, ketika majrur itu bukan dengan kasrah. Alismul ladzi la yansarif ini tapi dengan apa? Fathah. Marartu bi Ahmada. Kenapa bukan bi Ahmadin? Ya karena Ahmad itu ismun la yansarif, isim yang tidak bisa menerima kasrah. Sehingga kalau dia majrur makhfud, tanda khafadnya bukan kasrah tapi fathah. Fathah itu tanda apa? Asal atau cabang? Tanda cabang. Ya, ketika majrur ismul ladzi la yansarif itu dengan tanda cabang yaitu apa? Fathah. Di sini ada enggak batasan-batasan dari ismul ladzi la yansarif? Ya kalau enggak ada nanti kita tunda saja dulu. Ada batasan-batasannya? bagaimana kita bisa menghukumi ini isim tidak bisa menerima tanwin, ini isim bisa menerima tanwin, ini isim bisa dikasroh dan yang itu tidak bisa. Ada pembahasannya, ada batasannya. Enggak tahu di sini disebutnya atau tidak. Kalau tidak ya nanti insyaallah lah kita tambahkan. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadzi akhirih. Tadi yang keluar dari i'rab asal baru kita baca berapa? Dua ya, jam'ul mu'anatsi salim, mansubnya bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Ini kan keluar dari asal. Asalnya tadi yang di atas, ya. Kemudian al-ismul ladzi la yansharif ketika dikhafadkan dengan fathah. Ya, bukan dengan apa? Dengan kasrah, ya. Kemudian wal fi'lul mudhari wal mu'talul akhiri dan fi'l mudhari yang mu'tal akhirnya yujzamu bihadzi akhirih. Dijazamkannya bukan dengan sukun tapi dengan membuang apa huruf akhirnya. Berarti ini keluar dari apa? I'rab aslinya. I'rab aslinya kalau majzum dengan apa? Sukun. Nah, itu. Pahami baik-baik, ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kita berupaya menjelaskannya semudah mungkin. Insyaallah dan pelan. Sehingga kalau tetap masih belum difahami silakan tanyakan. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Kalimat-kalimat yang di i'rab dan harokat ada berapa? Empat. Berapa? Al-ismul mufrad, jamak taksir, jamul mu'anatsi salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Semuanya di i'rab di atas tanda i'rab asal. Dengan dhamma ketika rafa, dengan fathah ketika nasab, dengan kasrah ketika jar, dengan sukun ketika jazm. Ya. Tapi ada yang keluar dari i'rab aslinya. Berapa macam? Kalimat tiga. Yang pertama jamul mu'anatsi salim. Khususnya ketika mansub, dia i'rabnya bukan di atas tanda asal tapi tanda cabang. Yaitu apa? Dengan kasrah. Al-ismul ladzi la yansharif ketika mahfud, ya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Al-fi'lul mudhari' al-mu'tal, akhir yang majzum dijazmkan. Ketika jazm bukan dengan sukun tapi dengan pembuangan akhir hurufnya. Asy-syarh, disyarah lagi di sini. Hadzal faslu lakhasa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babi 'alamatil i'rab. Syarah penjelasan. Hadzal faslu, fasal ini lakhasa fihi al-musannif lakhasa meringkas. Padanya musannif meringkas jami'a ma taqaddam, semua apa yang telah lewat pembahasannya. Fi babi alamatil i'rab, pada bab tentang tanda-tanda i'rab. Faham? Jadi pada fasal ini musannif meringkaskan untuk kita, ya, semua penjelasan yang telah lewat rinciannya dari bab tanda-tanda i'rab. Faqala, maka beliau berkata, al-mu'rabatu qisman, kalimat-kalimat ya mu'rab ada dua macam. Kenapa kita jelaskan makna al-mu'rabat itu kalimat-kalimat? Ya, karena bukan hanya isim. Kalau misalkan isim-isimnya mu'rab, ada fi'il juga kok. Kalau kalimat kan lebih umum. Kalimat itu mencakup isim, mencakup apa? Fi'il juga. Gitu. Al-mu'rabatu qisman, makanya kalimat-kalimat, kata-kata yang mu'rab qisman ada dua macam. Qismun yu'rab bil harakati, macam yang pertama yang di'i'rab dengan harakat, ya, yaitu dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Wa qismun yu'rafu bil bil hurufi, kemudian macam yang lain yang di'rab dengan apa? Huruf wawu, alif, ya dan nun. Ya. Wa bada al musannifu bi dzikri al mu'rabati bil harakati li'annaha al aslu. Dan al musannif bada memulai bi dzikri, menyebutkan al mu'rabati, kalimat-kalimatnya mu'rab bil harakati, dengan harakat-harakat. Kenapa? Ini dulu yang beliau sebutkan, li'annaha al-asl, karena yang mu'rab dengan harokat itulah yang asal. Adapun yang i'rab, yang mu'rab dengan apa? Huruf-huruf itu yang keluar dari asal. Ya. Di situ ada bagan, ya, yang menjelaskan yang munsharif dan yang ghairu munsharif, yang mu'tal dan yang sahih dari fi'il. Ini sudahlah, enggak usah. Tadi kita sudah lewatkan. Al-mu'rabatu bil harakati, kalimat-kalimat yang mu'rab dengan harakat-harakat. Kalimat-kalimat yang di'i'rab dengan harakat-harakat. Wahya arba'atu anwa'in, ya, yaitu ada empat macam. Awalan yang pertama al ismul mufrad. Isim mufrad. Ah, di sini dijelaskan makna al ismul mufrad dengan penjelasannya lebih lengkap dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Ta'rifu definisinya huwa ma laysa muthannan wala majmu'an wala min al-asma'il khamsah. Isim mufrad adalah isim yang bukan muthanna. Kalau muthanna menunjukkan berapa? Dua. Wala majmu'an bukan pula jamak, menunjukkan berapa? Ya, lebih dari dua. Wala min al-asma'il khamsah bukan pula termasuk isim-isim yang lima. Itulah yang dimaksud dengan al-mufrad pada pembahasan apa? Al-i'rab. Ya, pada pembahasan al-i'rab atau al-mu'rabat. Jadi antum harus ingat-ingat mufrad ini dalam pembahasan nahwu ya. Itu digunakan di beberapa tempat tapi maknanya beda-beda. Kalau pembahasannya tentang al-mu'rabat, tentang i'rab, maka ketika disebut al-mufrad maka maksudnya adalah apa yang bukan musanna, apa yang bukan jamak, apa yang bukan termasuk isim-isim yang lima. Sudah. Ya, diingat-ingat nanti antum ketika memasuki pembahasan khobar mubtada ada lagi istilah mufrad, beda lagi maknanya. Ketika antum membahas pembahasan munada ada lagi istilah mufrad, beda lagi maknanya gitu. Ya. Hukmuhu, hukumnya. Hukumnya ismul mufrad. Hukmuhu ha, dhamir ha ini kembali kepada al-ismul mufrad. Hukmuhu berarti hukumnya al-ismul mufrad. Hukum isim mufrad. Yurfa'u bidhammah, dirafa'kan isim mufrad itu dengan dhammah. Ja'a Zaidun, ya kan? Ja'at Fatimatu, ya. Wa yunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu Fatimata. Wa yujarru bil kasrah, dan dijarkan dengan kasrah. Marartu bi Zaidin, ya. Kemudian wa mithaluhu, contohnya adalah rajulun. Ini contoh apa? Isim mufrad. Seorang laki-laki. Mukminun, seorang mukmin laki-laki. Mukminatun, seorang mukmin perempuan. Ini contoh dari apa? Isim-isim mufrad. Fahadha naw'u minal asma'i yutlaqu alaihi nahwiyuna al-ismal mufrad. Fahadha naw' macam ini minal asma' dari isim-isim yutlaqu alaihi nahwiyun digunakan oleh ilmu digunakan oleh para ahli nahwu dengan istilah al-ismal mufrad. Dengan penamaan al-ismul mufrad. Kita ulangi, fahadha naw' macam ini dari isim-isim yutliqu alaihi nahwiyun al-ismal mufrad. Para ahli nahwu menamainya dengan isim mufrad. Kenapa? Li'annahu yadullu ala wahidin aw wahidah. Karena ia menunjukkan kepada wahid, satu mudzakkar seperti apa? Rajulun mukmin. Aw wahidah atau satu yang mu'annaf seperti apa? Mu'minatun. Walaysa musannan wala majmu'an, dan dia juga bukan musanna. Iya kan? Rajul mukmin, mu'minah. Bukan musanna, bukan pula majmu', bukan pula jamak. Wa huwa yu'rabu bil harakat, maka dia di'rabnya dengan harakat. Nahwu contoh qouli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rajulun, wa qala rajulun. Mana isim mufradnya? Rajulun. Qala apa ini? Isim fi'il huruf. Fi'il apa dia? Fi'lun mad. Ya. Kata kerja lampau. Qala yaqulu gitu. Maka farajulun rajulun pada contoh tadi qala rajulun, rajulun ismun mufradun marfu'. Dia adalah isim, ini jelas. Dari mana kita tahu rajulun isim? Ada tanwinnya. Ya kan? Mufrad tunggal, marfu dan dirafa'kan. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa sekarang dirafa'kan? Mana amilnya? Li'annahu fa'ilun. Karena dia sebagai fa'il. Berarti amilnya apa? Yang merafa'kan rajulun ya qala itu. Jadi amilnya, amil yang merafa'kan fa'il adalah fi'il. Fi'il sebelumnya. Wa alamatu rafi'i dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah. Kalau antum mau lebih lengkap mengi'rabnya antum katakan ya qala fi'lun mad. Fi'il mad mabniun 'ala al-fathhi. Yes, sampai situ enggak apa-apa. Kalau mau dilanjut ya nantilah. Rajulun fa'il. Kalau fa'il apa? Marfu'. Kalau mau disebut amilnya boleh bil fi'li, dirafa'kan oleh fi'il yani oleh qala. Wa alamatu rafi'i dhammah dhahira 'ala akhiri. Tanda rafa'nya adalah dhamma yang kelihatan pada akhirnya. Wa qawlihi, kemudian contoh yang lain dari ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk isim mufrad yang mansub ya. Ataqtuluna rajula, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Rajulan, dia ismun, jelas pertanwin ismun ya. Mufradun, mufrad tunggal, jelas rajulun, karena mutsannanya kan apa, rajulani, jamaknya rijal. Mansubun, mansub dia. Iya. Kenapa dinasabkan li annahu maf'ulun bih, karena dia posisinya dalam jumlah ini sebagai maf'ul bih. Taqtulun itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Taqtulun tersusun dari fi'il dan fa'il. Iya. Aslinya itu yaqtulu untuk antum. Jadi kan taqtulun, ya kan? Yaqtulu untuk antum apa? Taqtulun. Kalau yaqtulu untuk huwa kan? Untuk hiya taqtulu. Huma yaqtulani, hum yaqtuluna anta taqtulu. Antuma taqtulani, antum taqtulun. Jadi untuk antum. Fa'ilnya wawu itu. Ya. Nunnya tanda rafa', tanda rafa'. Jadi rajulan adalah ismul mufrad mansub. Kenapa dinasabkan? Ya alasannya li'annahu maf'ulun bih, karena dia posisinya di sini sebagai maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih itu mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya rajulan adalah apa? Fathah. Ya, fathahnya kelihatan zahirah. Contoh yang majrurnya adalah pada ayat auhayna ila rajulin, kami mewahyukan kepada seorang laki-laki. Lihat rajulin ismun mufrad dia. Majrur. Apa ambilnya yang mengajarkannya? Lihat li'annahu subiqa biharfi jarrin, karena dia rajulin subiqa itu didahului biharfi jarrin oleh huruf jar. Wa alamatu jarrihil kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Iya. Kemudian tsanian, yang kedua. Iya. Yang kedua dari apa? Yang di'rab dengan harakah. Tadi yang pertama apa tadi barusan? Al-ismul mufrad. Yang kedua jam'u taksir. Ta'rifu. Ah, di sini didefinisikan lagi dengan definisi yang lebih lengkap. Ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala aktsara min itsnain. Jam'u taksir adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua laki-laki atau muzakkar, atau lebih dari dua mu'annas gitu. Ma'a taghayyurin, disertai dengan adanya perubahan fi sighati mufradi, pada bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya ketika dijamakkan dengan jamak ini mengalami perubahan. Tadi kan rajulun rijalun, berubah harokatnya, berubah huruf-hurufnya. Hukmuhu hukum dari jamak taksir. Yurfa'u bil dhammah, dirafakkan dengan dhammah. Ya. Wa yunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Wa yujarru bil kasrah, dijarkan dengan kasrah, sama dengan ism mufrad, ya kan? Sama hukumnya. Misalu, contohnya rijalun, kaum laki-laki. Apa bentuk mufradnya rijalun? Rajulun. Iya. Menunjukkan lebih dari dua laki-laki, beberapa orang laki-laki. Iya, tiga orang atau lebih. Iya, dan itu untuk muzakkar rijal. Kutubun, kitab-kitab. Apa mufradnya, tunggalnya? Kitabun. Sebuah kitab, kalau kitabun. Kalau kutubun, ya kitab-kitab. Kitab-kitab tiga atau lebih, ya. Wa zayanibu, zayanibu bentuk mufradnya apa? Zainab, Zainab muannas atau muzakkar? Zainab muannas atau muzakkar? Ini muannas, nama perempuan. Ya. Dijamakkan menjadi zayanibu, para Zainab. Lihat, fahadha an-naw'u min al-jumu'i taghayyarat fihi suratul mufradi hal al-jam'i an haliha al-asliyah qabla al-jam'i. Lihat, fahadha an-naw' macam ini, min al-jumu' dari jama'-jama', taghayyarat fihi suratul mufradi, bentuk mufradnya mengalami perubahan, hal al-jam'i ketika dijamakkan, an haliha al-asliyah berubah bentuk mufradnya ketika ya dijamakkan, berubah dari bentuk aslinya sebelum dijamakkan. Kita ulangi, macam ini dari jamak berubah padanya bentuk mufradnya, halal jam'i ketika dijamakkan, an haliha al-asliyah berubah dari bentuk aslinya ketika masih mufrad, qabla al-jam' sebelum dijamakkan. Famatsalan, maka sebagai contoh, rijalun, apa mufradnya? Mufradu rajulun. Mufradnya tunggalnya rajulun. Taghayyarat fihi suratul mufrad, suratul mufradi, berubah pada bentuk jamaknya rijalun bentuk mufradnya, iya kan? Dengan apa? Di antaranya bi kasri ra. Ketika dijamakkan ra-nya bukan di fathah lagi, di kasrah ri. Wa fathil jim, dan jimnya juga di fathah, rija, dan jimnya di fathah. Setelah sebelumnya dhamma kan raju, jadi rija. Wa ziyadatil alifi qabla lam, dan dengan tambahan alif sebelum lam. Ya, rajulun, rijalun. Bisa kelihatan berubahnya. Harakat ra dan jim, kemudian tambahan apa? Tambahan alif. Ya. Hai, itu jamak apa? Taksir. Wa min ajli hadha at-taghayyuri alladhi yushbihu taksir asy-syai' ba'da an kana sahihan yusamma hadha an-naw' min al-jumu' jam'a taksir wa huwa yu'rabu bil harakati. Ya. Oleh karena perubahan ini, ya. Wa min ajli hadha at-taghyir, oleh karena perubahan ini yang menyerupai taksir syai', pecahnya sesuatu, ba'da an kana sahihan, setelah sebelumnya benar lurus, yusamma hadha an-naw', maka macam minal jumu' dari jama' ini disebut dengan jama' taksir. Jadi antum sekarang ngerti ya, taksir ke mana ya, apa pecah, jama' kasara yukassiru, memecah, jama' yang memecah bentuk mufradnya gitu ya. Jadi jamak taksir adalah jamak yang memecahkan bentuk mufradnya. Dipecahkan harokatnya berubah. Ya, kemudian ada kadang penambahan huruf, kadang ada pengurangan huruf. Ya. Wa huwa yu'rabu bil harakatan, jamak taksir ini di'rab dengan harokat-harokat. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ya, ar-rijal, kaum laki-laki, adalah qawwamuna, pemimpin bagi kaum wanita. Far-rijalu, maka ar-rijalu jam'u taksirin. Di sini jam'u taksir, ar-rijalu jam'u taksir dari rajulun. Hukumnya apa di situ? Marfu', dirafa'kan. Kenapa ar-rijalu dalam ayat ini dirafa'kan? Li'annahu mubtada'un, karena dia sebagai mubtada'. Nanti ya, belum sampai ilmu antum kepada mubtada. Yang jelas kalau disebut mubtada, maka dia marfu seperti fa'il. Jadi yang marfu itu fa'il, kemudian mubtada, dan masih ada yang lain. Ar-rijalu dirafakan dengan dhamma karena dia sebagai mubtada, isim yang memulai satu jumlah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafanya ar-rijal adalah dhammah. Wa qawlihi ta'ala, kemudian contoh yang lain pada firman Allah Ta'ala untuk yang mansubnya ya dari jamak taksir, wabatha minhuma rijala, Allah menebarkan pada keduanya rijala, jenis laki-laki, rijala. Farijalan, maka rijalan adalah jamak taksir mansub, jamak taksir yang mansub. Ya. Kenapa mansub? Li'annahu maf'ulun bih, karena dia sebagai maf'ul bih, objeknya dari batha. Fa'ilnya basa, domir huwa, kembali kepada Allah. Jadi rijalan itu jamak taksir yang mansub karena dia sebagai maf'ul bih, posisinya sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihil fathah, dan tanda nasabnya rijalan adalah fathah. Ya. Tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Ya. Wa qawli ta'ala, sekarang contoh yang jarnya. Walir rijali 'alaihinna darajat, bagi kaum laki-laki atas kaum wanita ada derajat yang lebih tinggi, satu derajat yang lebih tinggi. Farrijali, maka arrijali jamu taksir, jamu taksir majrur, dijarkan. Kenapa dijarkan? Li'annahu subiqa, karena ia rijal subiqa didahului bi harfi jarin, oleh huruf jar. Apa huruf jarnya di sini? Walirrijali lam. Wa alamatu jarril kasratu, dan tanda jarnya arrijal adalah kasrah. Oh, enggak sulit ya. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Istakhrij jam' at-taksiri wa dhkur mufradahu fi qawlihi ta'ala idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat. keluarkanlah istakhrij, keluarkanlah jama' taksir, jama' taksir, wadhkur dan sebutkan mufradahu, apa bentuk mufradnya fi qawli ta'ala, dalam contoh ucapan Allah Ta'ala. Silakan dari Pak Don cari jama' taksir dalam ayat ini mana, setelah ketemu sebutkan bentuk mufradnya apa. Ya, di sini ada beberapa jama' taksir dalam ayat ini ya, coba cari siapa yang ketemu. Sama bentuk jamak, mufradnya apa? Sudah mufrad ya. Kalau jamaknya sama wat, sama sudah mufrad, bukan itu. Cari jamak taksir. Mana? Apa? Kawakibu. Bentuk jamak, bentuk mufradnya apa? Kawakibu. Bintang apa? Bintang bahasa Arabnya bintang. Ada lagi. Kaukab. Ya, kaukab. Ya, bintang juga. Kaukab dijamakkan dengan jamak taksir jadi kawakib. Masih ada? Ya, kawakib yang pertama. Mufradnya kaukab. Apa lagi? Ya. Bihar. Mufradnya apa bihar? Bahrun. Ya. Masih ada? Kubur, mufradnya apa? Qabrun, ya. Ya, pas tiga. Di sini kan ada kolomnya di tiga. Iya kan? Kita masuk tamrin yang kedua. Ba' alamata, letakkan tanda ini, contreng. Amama jam'i taksir, di depan jam'i taksir. Wa alamata, dan tanda silang amama ghairi, di belakang jamak selain taksir. Ya. Ma'abayani sabab, dengan menjelaskan sebabnya apa. Ini antum contreng sebagai jamak taksir sebabnya apa, dan itu antum silang bukan jamak taksir sebabnya apa. Ya, yang pertama siapa? Pardon, madarisu. Itu jamak taksir atau bukan? Madarisu. Oh, sudah dicontreng ini ya. Ya sudah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia jamak taksir? Mufradnya apa? Madarisu. Madrasatun, madrasatun. Iya, madaris, madrasatun, madaris. Berubah kan? Iya, bentuk mufradnya ketika dijamakkan. Yang kedua, yang ba. Pak, Fatimatu. Itu jamak taksir bukan? Pak Nur, Fatimatu jamak taksir bukan? Taksir. Taunya dari mana? Mufradnya Fatimah, Fatimat. Rusak enggak? Fatimah, Fatimat. Enggak berubah kan? Fa, po, mim. Iya, itu huruf Fatim kan itunya? Yang dilihat. Berubah enggak Fatimnya? Enggak berubah. Rata apa? Jamul mu'anadhi salim ini maksudnya. Salim mufradnya. Iya kan? Dan ada alif dan tanya juga. Fatimatu. Di yang jim. Ulama'u. Ya antum. Jam apa itu? Taksir atau mu'anadhi salim? Berarti apa? Jam apa? Ya, mufradnya apa? Mufradnya tunggalnya ulama'u. Seorang yang punya ilmu. Apa syaratnya? Alim. Iya, jamaknya. Jamak tadi alim. Kenapa ulama' antum hukumi sebagai jamak taksir? Dari alim jadi ulama'. Kenapa ulama' jamak taksir? Karena bentuk mufradnya apa? Berubah. Mengalami perubahan. Abiyat. Jamak apa? Jamak taksir. Mufradnya apa? Bait. Iya, bait. Bait apa namanya? Bait. Bait mana ya, Pak? Bait. Kalau baitun ada dua. Ada baitun rumah, ada baitun bait-bait syair. Tapi di sini bait syair, abiyat. Kalau bait rumah buyut. Bait ada dua, bait rumah maknanya itu jamaknya apa? Buyut. Ada bait-bait syair itu abyat. Ini jamak apa berarti? Jamak apa? Taksir. Kenapa bukan muannats salim? Bait abyat. Kenapa bukan muannats salim padahal ada alif dan ta-nya? Ya, karena tadi ada perubahan bentuk mufradnya dan juga ta-nya. Ta-nya bukan tambahan. Ta-nya sudah ada pada bentuk mufradnya bait, sudah ada ta-nya kan? Ya sudah. Kan syaratnya muannats salim itu alif dan ta-nya tambahan. Sekarang pada bait sudah ada ta-nya pada bentuk mufradnya. Paham? Iya kan? Sudah ada ta-nya pada bentuk mufradnya. Iya. Dia iya, dari dia bukan muannats salim bukan. Jamak taksir abyat ini. Pertama tadi bentuk mufradnya berubah, bait abyat. Yang kedua ta-nya bukan tambahan, sudah ada di bentuk mufradnya bait. Kan syaratnya muannats salim agar alif dan ta-nya tambahan. Ya. Kemudian yang berikutnya salihun. Ya, pardon. Mudzakkar salim, masyaallah ya. Taunya dari mana? Tau dan nun ya. Jadi antum harus bisa berhujjah ketika memutuskan ini jamak ini jamak itu. Ya. Sama, baitun rumah, baitun syair sama. Baitun syair. Ya, sekarang latin i'rab. A'rib qawlahu ta'ala wa takhirrul jibalu. Ya. I'rablah ucapan Allah Ta'ala wa takhirrul jibalu. Wawu ini harfu atfin. Di sini huruf ataf. Takhirru, fi'il apa? Mudhari ya kharra ya khirru. Pertanyaan anak sekarang. Kharra ya khirru. Kenapa awalnya di ta takhirru? Ya karena fa'ilnya jamak taksir. Jamak taksir hukumnya boleh mu'annas. Takhirru. Sekarang i'rabnya apa? Takhirru fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Kalau mau lengkap ya antum bisa ditambahkan. Ya. Tapi nantilah. Cukup kayak gitu aja. Takhirru fi'lun mudhari', ya kan? Marfu' wa 'alamatu raf'ihi dan tanda raf'nya adalah apa? Dhammah. Kalau mau lebih lengkap ya antum sebutkan amilnya. Takhiru fi'lun mudhari marfu' li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Takhiru fi'l mudhari marfu' karena kosong dari penasab dan menjazim. Wa alamatu rafi'i dan tanda rafi'i adalah dhamma. Al-jibalu sebagai apa i'rabnya? Setelah fi'il. Apa? Ada isim yang datang setelah fi'il biasanya apa? Fa'il. Fi'il fa'il. Bagaimana i'rabnya al-jibalu fa'il? Yang namanya fa'il apa? Mansub atau majrur kalau fa'il? Marfu, ya. Yeah. Wa alamat rafihi dhammah gitu. Dhammah zahirah ala akhirih. Jadi dengan antum mempelajari nahwu antum tahu kenapa satu kata akhirnya dibaca dhammah takhiru. Ya aljibalu, kenapa bukan dibaca takhirra? Kenapa enggak dibaca aljibali? Itu kita tahu dalam ilmu nahwu. Ya, yeah, paham? Ya. Yeah. Boleh enggak misalkan aljibala? Enggak boleh. Al-jibal, enggak boleh, kenapa? Fa'il, yang namanya fa'il, marfu. Itu. Kemudian yang ketiga, jam'ul mu'annati salim. Yang ketiga dari apa? Dari yang di-i'rab dengan harokat. Tadi yang pertama apa? Al-ismul mufrad. Yang kedua apa? Yang taksir yang ketiga apa? Jam'ul mu'annati salim. Jam'ul mu'annati salim. Ta'rifu, definisi dari jam'ul mu'annats salim adalah huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini 'ala mufradihi. Iya. Definisi dari jam'ul mu'annats salim adalah apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Alif dan ta yang ditambahkan. 'Ala mufradihi yang ditambahkan alif dan ta-nya dari bentuk mufradnya. Itu jam'ul mu'annats salim. Kalau ada sebuah kata dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta, maka antum hukumi sebagai jam'ul mu'annats salim. Ya. Kalau misalkan ta-nya sudah ada pada bentuk mufradnya, maka itu bukan mu'annats salim. Seperti tadi kan? Apa tadi? Baitun abyat. Itu bukan mu'annats salim meskipun akhirnya alif dan ta. Kenapa? Karena ta-nya sudah ada pada bentuk mufradnya. Jadi syaratnya mu'anath disalim alif dan taknya dua-duanya harus tambahan. Ya. Qadi jamaknya qudat, qudah. Alifnya sudah ada pada mufradnya. Maka ini bukan apa? Mu'anath disalim. Ya. Maut, lihat. Maut. Amwat. Jamak apa itu? Ya, taksir bukan mu'anath disalim. Meskipun akhirnya alif dan tak, kenapa? Taknya sudah ada pada bentuk mufradnya. Paham? Syaratnya alif dan taknya tambahan. Hukmuhu, hukmu jam'il mu'anath disalim adalah yurfa'u bidhommati, dirafakkan dengan dhommah. Wa insabu wa yujarru bil kasrah, dinasobkan dan dijarkan dengan satu tanda yang sama, yaitu dengan kasrah. Jadi jam'ul mu'anath disalim kalau marfu dengan apa? Dhommah. Kalau mansub dan majrur dengan kasrah. Ya. Itu jam'ul mu'anath disalim sudah kita lewatkan. Ya. Berarti kita mendapati, kalau kita mendapati jam'ul mu'anath disalim marfu dengan dhommah, itu i'rabnya di atas harokat asli atau bukan? Harokat asli. Kalau kita mendapati jam'ul mu'anath disalim majrur dengan kasrah, berarti dia i'rabnya di atas harokat asli bukan? Asli. Kemudian kalau kita dapati jam'ul mu'anath disalim dinasobkan tapi dengan kasrah, berarti i'rabnya dengan harokat asli bukan? Bukan cabangnya, dengan cabangnya. Karena aslinya mansub dengan apa? Dengan fathah kan? Mansub dengan fathah. Misaluhu, contoh jamak mu'anath disalim mu'minatun. Apa bentuk mufradnya? Mu'minatun. Ya, mu'minatun. Jadi bentuk mufradnya terjaga, enggak rusak. Mim, hamzah dan mim. Ya, mu'min. Apa? Mim, hamzah, mim dan nun, ya kan? Mu'minatun. Mu'minatun. Jadi mu'minatun itu taknya untuk membedakan dengan yang mudzakkar. Kalau mudzakkar kan mu'minun. Ya, untuk mu'anath dikasih tak marbutoh, mu'minatun. Zainabatu, zainabatun. Apa mufradnya? Zainabu. Zainabu. Samawatun. Apa mufradnya? Samaun. Ya, samaun. Kalau mu'minatun, mufradnya mu'minatun, itu mu'anath lafadznya dan maknanya juga mu'anath, ya. Kalau Zainabat, mufradnya Zainab, maknanya mu'anath meskipun dari lafadznya enggak ada tanda mu'anathnya kan, Zainab, tapi maknanya itu mu'anath karena dia nama perempuan. Kalau samawat, ya mu'anath. Ya majazi, mu'anathnya majazi. Sudah kita lewatkan bedanya mu'anath haqiqi dengan majazi. Kalau mu'anath haqiqi yang dia melahirkan atau bertelur. Ya, kalau yang majazi enggak melahirkan, enggak bertelur. Itu. Wa mithalu jam'il mu'anath salim al-marfu', contoh jamak mu'anath salim yang marfu', qawlu ta'ala, "Idza ja'akal mu'minatu." Idza ja'akal mu'minatu, mana jam'ul mu'anath salim yang marfu'? Al-mu'minatu. Kenapa marfu'? Sebagai apa? Fa'il dari ja'a. Ya. Fal mu'minatu jam'u mu'anathin salimun marfu', maka al mu'minat adalah jamak mu'anathis salim yang marfu', jamak mu'anathis salim yang marfu', li'annahu fa'ilun, karena dia fa'il dari ja'a. Ya. Wa 'alamatu rafi'i ad-dhammah, tanda rafa'nya ad-dhammah adh-dhahirah yang tampak, ala akhiri, pada akhirnya, pada ta' itu. Wa mithalu jam'il mu'anath salimi al-mansub, contoh jamak mu'anath salim yang mansub adalah qawlu ta'ala, "Idza nakahtumul mu'minati." Mana di sini jam'ul mu'anath salim ya? Al-mu'minati. Apa dia hukumnya, mansub, marfu atau majrur? Mansub. Kenapa enggak dihukumi majrur? Karena al-mu'minat posisinya di situ sebagai maf'ulun bih. Apabila kalian wahai kaum mukminin nakah menikahi al-mu'minat, kaum mu'minat, maf'ul bih. Maka al-mu'minat jam'u mu'anathin salim, jamak mu'anathin salim. Mansub dia, mansub. Li'annahu maf'ulun bih, karena dia sebagai maf'ul bih. Wa 'alamatu nasbil kasratu dhahirah, dan tanda nasabnya adalah kasrah dhahirah. Iya. Jelas ini kan? Wa mithalu jam'il muannats salim al-majrur, contoh jamak muannats salim yang majrur yang dijarkan. Qaulu ta'ala wa qul lil mu'minati. Mana jamak muannats salim? Al-mu'minati. Al-mu'minat ismun majrur, adalah isim yang majrur dijarkan. Kenapa dijarkan? Li'annahu subiqa bi harfi jar, karena ia didahului oleh huruf jar. Apa huruf jarnya? Wa huwa lam lam lil mu'minati. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak. Insyaallah jelas kan? Ya, tamarin. Kita masuk ke latihan, tamarin. Istakhrij jam'al muannats salim wa bayyin mufradahu fi qouli ta'ala asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Keluarkanlah jamak muannats salim dan jelaskan mufradnya dari contoh ucapan Allah Ta'ala ayat ini. Mana jamul muannats salimnya? Pertama contoh muslimat, muslimatun, mufradnya muslimatun. Mana lagi? Ya, mu'minatun, mu'minatin. Mufradnya apa? Mu'minatun. Enggak apa-apa, marfu juga. Dipotong. Qanitatin. Apa mufradnya? Qanitatun. Taibatin. Mufradnya apa? Taibatun. Abidatin. Mufradnya apa? Iya, abidatun. Sa'ihat, sa'ihatun. Sayyibat, sayyib sudah. Iya. Apa mufradnya? Sayyib sudah ya, sudah muannats kayaknya itu. Janda, sayyib, sayyibat. Abkar. Apa abkar? Bikr. Gadis, sayyib, janda. Ya. Ya, lihat dhu' alamat, letakkan tanda contrengan ini amama jam'il muannatsis salim, di depan jam'ul muannatsis salim, wa alamah, dan tanda silang amama ghairih, di depan selainnya. Ma'a bayani sabab, dengan menjelaskan sebabnya. Lihat aswat ini ya, bukan jamak muannatsis salim, dicontreng berarti bukan jamak muannatsis salim. Kenapa? Karena jamak taksir, karena jamak taksir. Kenapa? Siapa yang bisa menjelaskan aswat kenapa dia bukan jamul muannatsis salim? Siapa yang bisa menjelaskan? Tapi dia jamul jamak taksir. Apa mufradnya? Sautun. Bagus, santai. Sautun. Mufradnya sudah datangnya suara. Sekarang yang Pak lanjut, Pak Adon. Asjar. Jamak apa itu? Muannatsis salim bukan? Muannatsis salim bukan? Muannatsis salim bukan? Bukan ya. Gampang, cepat saja, pokoknya enggak ada alif dan ta-nya enggak usah ragu. Kalau ada alif dan ta-nya diperiksa dulu gitu ya. Kalau enggak ada sudah bukan. Jamaknya apa berarti asyar? Bentuk jamak apa? Asyar. Jamak kan ada taksir, muannatsis salim, mudzakkar salim sudah. Taksir. Bentuk mufradnya apa? Asyar. Syajar. Iya. Kemudian talibat, panur. Jamak apa? Muannatsis salim. Ya, bentuk mufradnya apa? Talibatun. Talibatun. Cita kalau talibun mudzakkar berarti. Al-Hindani. Nah. Al-Hindani ada tambahan alif dan nun. Apa masih kan enggak? Rajulun, rajulani. Kitabun, kitabani. Apa? Milih mufrad, musanna, jama, taksir, muannatsis salim. Nah, milih aja itu. Musanna. Musanna, masih kan enggak? Musanna itu dikenali dengan dua tanda kan, alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Musanna dia. As-salihat, ya apa? As-salihat jama muannatsis salim bukan? Apa mufradnya? Ya, as-salihatu, ya. Muslimun. Ya, ya. Apa itu? Muzakkar salim. A'rib qawlahu ta'ala, i'rabnya, i'rablah ucapan Allah Ta'ala. Khalaqallahu samawati. Ah, kita bersama-sama i'rab. Khalaqa fi'l apa? Fi'lun madin, fi'lun mad, itu caranya. Fi'lun mad. Kan tulisannya kan fi'lun madin, tapi antum kalau baca diwaqafkan jadi fi'lun mad. Fi'lun mad. Iya. Mabni, setiap semua fi'l mad mabni. Mabni dia siapa nih? Alal fath, di atas fathah. Allahu lafzul jalal Allah sebagai apa? Fa'il dari khalaqa. Yang namanya fa'il apa? Mar. Marfu alamat raf'i apa? Dhamma dhahirah ala akhiri. As-samawat sebagai maf'ulun bi. Yang namanya maf'ulun bi apa? Majrur atau marfu? Mansub. Wa alamat nasbi apa? Al-kas ala al-kasrah. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Iya, li annahu muannats salim. Atau kalau mau dilengkapi, wa alamatu nasbi kasrah niabatan anil fathah. Kasrah ini menggantikan fathah, li annahu jam'ul muannats salim. Ah gitu ya Rabb. Iya. Bukan taksir ya, abkar jamak taksir dari bikr. Ya, jamak taksir ya. Yang muannats salim dari itu aja, dari muslimat sampai thayyibat ya. Kadang ada isim dia muannats tapi enggak ada taknya, seperti haid, wanita haid, enggak perlu kasih tak marbutoh lagi karena laki-laki enggak ada yang haid. Haid itu muannats ya, wanita haid enggak pakai tak lagi, enggak pakai haid lagi. Hamil, wanita hamil enggak pakai tak lagi. Karena memang ini sifat khusus bagi wanita. Mungkin enggak mungkin ini dipahami orang hamil laki-laki, enggak mungkin ya. Satu lagi tanggung gimana? What? Ya, ya. Selesai biar selesai ini. Rabi'an yang keempat, Rabi'an yang keempat dari apa? Ya. Apa yang diharap dengan harokat? Yang pertama apa tadi? Isim mufrad, yang kedua jamak taksir, ketiga jamul muannats salim. Ya. Al-fi'lul mudhari', yang kedua al-fi'lul mudhari'. Yu'rabu al-fi'lul mudhari'u bil harakati idza lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yu'rabu, di'rab ya, bil harakati, dengan harakat-harakat. Idza lam yattasil bi akhiri syai', jika tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Fayurfa'u bidhamma, maka fi'il mudhari' dirafa'kan dengan dhammah. Syaratnya apa? Idza lam yadkhul 'alaihi nasibun aw jazim. Syaratnya apa? Bila belum dimasuki oleh penasab, contohnya lan, an, atau juga belum dimasuki oleh penjazm, contohnya lam. Nahwu qouli ta'ala, contoh fil mudhari' yang marfu dengan dhammah karena enggak kemasukan penasab dan penjazm adalah firman Allah Ta'ala, yaghfirullahu lakum, semoga Allah memaafkan kalian. Yaghfirullahu lakum, mana fi'il mudhari' yang marfu'nya? Yaghfiru, bentukan madinya apa? Bentukan madinya ghafara, yaghfiru ya. Hai itu yaghfiru, i'rabnya bagaimana? Antum katakan yaghfiru fi'ilun mudhari'un marfu'. Kalau mau singkat langsung, wa'alamat rafi dhammah, fi'ilun mudhari'un marfu' wa alamat rafi dhammah dhahirah. Kalau mau lebih panjang, fi'ilun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazim. Litajarrudihi itu karena kosong dari penasab dan penjazm. Ini istilah-istilah dihafalkan ya. Kalau enggak tahu lagi nih tulisannya nih. Marfu' litajarrudihi, marfu' litajarrudihi, litajarrudihi karena kosong minan nasib dari penasab wal jazim, dan penjazm no wal jazim minan nasibi itu berulang. Kalau itu kira ilmu dhor yang marfu, nah ini marfu di tajaru bihi minan nasib wal jazim. Ya, lanjutkan tanggung. Wa yunsabu bil fathati idza dakhala alaihi nasibun, dan fil mudhari dinasabkan dengan fathah. Kapan? Idza dakhala alaihi nasibun, apabila fil mudhari'nya sudah kemasukan penasab, amil yang menasabkan. Contoh ucapan Allah Ta'ala, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Mana di sini fil mudhari' mansubnya? Yaghfira. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa mansub yaghfira? Kemasukan amil yang menasabkan lan. gitu. Wa ijzamu bi sukuni idza dakhala alaihi jazim, dan dijazmkan fil mudhari dengan sukun, khususnya ketika dimasuki oleh penjazm. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wa in taghfir lahum, dan jika engkau ya Allah memaafkan mereka. Mana di sini fi'il mudhari yang majzumnya? Taghfir, engkau mengampuni. Kenapa disukun? Karena ada amil in. In itu namanya harfu syaratin jazim, huruf syarat, dan huruf syarat itu menjazmkan. Ya, huruf syarat in menjazmkan. Ya. Jadi in yang menjazmkan taghfir, ya. Tanda jazmnya sukun itu. Wa kharaja an dhalika al-mudhari' al-mu'tal al-akhir al-majzum, maka keluar dari i'rab dengan sukun yaitu fil mudhari' yang akhirnya huruf illah ketika majzum. Fa innahu, maka fil mudhari' yang akhirnya huruf illah yujzamu bi hadfi harf al-illah, dijazmkan dengan membuang huruf illah, apakah alif, wawu, ataupun ya. Contoh lam yas'a, sebelum kemasukan lam apa? Yas'a. Dimasuki lam, lam yas'a. Dibuang apanya? Alifnya. Nanti antum i'rab, dalam i'rabnya dikatakan ya lam harfu jazmin, gitu, huruf yang menjazmkan. Ya, wa nafyin, maknanya penafian. Wa qalbin, membalik makna mudhari yang tadinya untuk sekarang atau yang akan datang menjadi untuk lampau. Yas'a. Nah, fi'lun apa? Mudhari'un. Apa? Mansub, majrur, atau majzum? Majzumun bi lam, dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi apa? Ya, hadfu al-alif, wala hadfu harf al-illah, bukan sukun. Kenapa? Karena dia mu'tal akhir, ya. Meskipun dibuang alifnya, tapi diketahui dari harokat fathah yang ada pada ain. Fathah yang ada pada ain menunjukkan adanya alif yang dibuang. Gitu ya. Wa lam yad'u, sama juga. Kalau ini yang dibuang apa? Yad'u. Wawu, sebelum masukkan lam apa? Yad'u, lam yad'u, yamshi, sebelum masukkan lam apa? Yamshi, masukkan lam, lam yamshi. Ya, berarti tanda jazmnya apa? Membuang huruf illahnya. Wawu, ya, pada yad'u, ya, pada yamshi. Ya, syaf faham ya. Wa kharaja an dhalika al-mudhari'u idha tasala bi aliful ithnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabah. Ini sudah lewat sebenarnya. Keluar juga dari itu fi'il mudhari' apabila fi'il mudhari'nya bergandengan akhirnya dengan aliful itsnain atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Fa innahu, maka fi'il mudhari' ketika akhirnya sudah bergandengan dengan alif, wawu jama'ah atau ya mukhatabah, maka dia yu'rabu bil huruf, di'irabnya dengan huruf. Kama sayati bayanu, sebagaimana ya akan datang penjelasannya insyaallah taala. Ya, afal khamsah itu. Afal khamsah. Kalau marfu dengan apa afal khamsah? Sudah lewat sebenarnya sih. Dengan thubutun nun, dengan nun. Kalau mansub dan madzum dengan apa? Hadfun nun, membuang nun. Ya, lihat. Yajlisani. Yajlisani. Lam. Ya, sebelumnya yajlisani marfu, mansub atau madzum. Yajlisani marfu. Tanda rafa apa? Nun. Dikasih huruf yang menjazmkan lam, jadi apa? Ya jilisan, dikasih lam, lam ya jilisa, madzum, tanda jazmnya apa? Membuang nun. Dikasih penasob lan, lan ya jilisa, mansub ya, tanda nasobnya apa? Membuang nun, itu tes terus ya. Wa kharaja an dhalika al-mudhari'u idha tasalat bi nun taukid, juga keluar dari itu fil mudhari' apabila fil mudhari' ini akhirnya bergandengan dengan nun taukid. Ya, nun taukid ya, apakah saqila yang ditasyid atau khafifah nun taukid yang sukun, yang fungsinya untuk menguatkan makna fi'il. Au nunul inath atau nun inath, kata ganti untuk beberapa orang wanita. Maka fil mudhari kalau sudah bergandengan dengan nun taukid atau nun inath, fa innahu yubna'a kama sa'ti, maka dia mabni sebagaimana akan datang insyaallah taala fi babil af'al, pada bab fi'il. Sudah kita lewatkan juga. Coba siapa yang ingat bagaimana fil mudhari kalau bergandengan dengan nun taukid, mabniyah di atas apa? Fathah la adribanna al-kasul, aku benar-benar akan apa? Memukul pemalas itu. La adribanna di fathah, mabni di fathah. Atau kalau nun taukidnya sukun boleh la adriban. Juga sama, mabni di atas fathah. Sekarang kalau bergandengan dengan niswah. An misalkan al ummahatu, para ibu-ibu tuh menyusui anak-anaknya, yurdi'na. Berarti mabni siapa itu? yurdi'na auladahunna, mabni di atas sukun yurdi'a, dad kan yurdi'u, jadi yurdi'a. Nah, jadi kalau bergandengan dengan taukid, mabninya di atas fathah. Kalau bergandengan dengan apa? Nun iswa mabni di atas sukun. Ya, ya sudah kita ketika menjelaskan itu fil mudhari yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Sesuatu pun kan ini kan? Alif al-itsnain wa jama'a ya mukhatabah, nun taukid, nun apa lagi? Niswa, ah itu. Kalau bergandengan dengan alif al-itsnain wa jama'a ya mukhatabah, rafa'nya dengan huruf nun, ya kan? Nasab dan jazmnya membuang nun. Kalau bergandengan dengan nun taukid mabni di atas fathah. Kalau bergandengan dengan nun niswa mabni di sukun. Segitu aja kok, 5. Enggak sampai 50, tenang. Di murojaah selama 6 hari masa enggak bisa? Iya. Ayo murojaah terus. Nanti kalau ada yang belum paham tanyakan. Semoga Allah mudahkan antum bisa memahami ilmu bahasa Arab ini yang sangat penting, ya. Cukup ya, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita baca al-mu'rabat bil huruf, yang di-i'rab dengan huruf. Iya. Abdul ada pertanyaan enggak? Barangkali dia masih ganjil tentang apa? Maknanya, maksudnya, i'rabnya dan sebagainya. Gimana Pak Don? Sulitnya di mana? Pak, di absen. Ada pertanyaan enggak? Bertanya atau ditanya? Jadi isim mufrad itu bukan musanna. Ya, kalau misalkan rajulan ini bukan mufrad, ini musanna. Bukan jamak. Ya, bukan jamaknya tiga-tiganya, bukan jamak taksir, bukan jamak nanti salim, bukan jamak tagi salim. Maka muslimun bukan isim mufrad. Muslimatun bukan isim mufrad, rijalun bukan isim mufrad. Ya. Dan bukan isim-isim yang lima, bukan abuka, akhuka, hamuki, wafuka, udzalim. Meskipun ini mufrad, abuka, akhuka dan seterusnya ini mufrad. Cuma perlakuannya dalam i'rab berbeda, bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Dengan huruf. Iya. Nanti insyaallah akan ada rinciannya. Yang lain? Enggak ada? Ya, kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.